Merapi. Akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku dan biarkan mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah mencintaiku. Akhirnya ku meremukanmu. Saat hati ini mulai segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Segala kelemahanku dan dia.